Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali muhtasar Targhib wa Tarhib, dan kita menyisakan satu hadis terkait keutamaan bersedekah dengan air. Hadis 287 atau mungkin ada nomor yang lainnya. Ini sampai apa? Fotokopiannya sampai apa? Terakhir ini. Masih banyak. Shaum, kita bersaum. Enggak ada. Ini tinggal satu halaman. Baik. Nizar, punya kita. Bakar. Ada. Diambil. Qala al-Hafidh Ibnu al-Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu anna Sa'ad bin Ubadah atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah, kata Anas bin Malik, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqala, kemudian Sa'ad bin Ubadah menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, bahwasanya ibuku sudah wafat, walam tusi, dan beliau tidak berwasiat, tidak berwasiat apapun tentang hartanya. Afayan fa'uha, apakah bisa bermanfaat untuk ibuku? An atasodako anha, kalau aku bersodako dan diniatkan pahalanya untuk sang ibu, ya, apakah akan nyampe pahalanya ke ibuku ketika aku bersodako meniatkan sodako itu pahalanya untuk sang ibu? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, wa alaika bil ma, hendaknya kamu bersedekah baik dengan air, hendaknya kamu bersedekah bil ma, berupa air. Rawahu Tabrani fil Awsat wa ruwatuhu thiqatun wa akhrajahu Abu Dawud. Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini, min hadis Sa'ad bin Ubadah nafsihi, dari hadisnya Sa'ad bin Ubadah sendiri, ya, bukan dari Anas bin Malik, dari Sa'ad bin Ubadah. Qala qultu ya Rasulullah, inna ummi matat, fa ayyu sadaqa afdal, ya Rasulullah, ibuku wafat, sodako apa yang paling utama? Qala alma, air. Fahafara bi'ron, kemudian Sa'ad bin Ubadah membuat sumur. Wa qala hadhihi li ummi Sa'ad, ini pahalanya ini untuk ummu Sa'ad. Akhrajahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Majah, kedua hadisnya sahih, ya. Kedua hadisnya sahih. Naam. Khanifi dina azani wa a'azakumullah. Di dalam hadis ini Sa'ad bin Ubadah pengin berbuat kebaikan untuk ibunya yang wafat. Dia berniat untuk bersedekah, dan pahalanya untuk ibunya yang namanya Amrah bin Mas'ud, bintu Mas'ud. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang hal itu. Bertanya tentang hal itu. Ini menunjukkan kepada kita di antaranya semangatnya para sahabat untuk mencari ilmu. Semangatnya para sahabat untuk mencari ilmu. Di antaranya dengan bertanya, ya, dengan bertanya. Dan juga hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum beramal. Baik, ilmu sebelum beramal. Karena amalan yang tidak dilandasi dengan ilmu lam tuqbal, dia tidak akan diterima. A'maluhu mardudatun, amalannya tertolak. Naam. Maka Sa'ad bin Ubadah, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalau bersedekah itu pahalanya akan sampai kepada sang ibu yang telah wafat? Nah, juga di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita hendaknya orang-orang yang jahil ya, untuk bertanya kepada ahlul ilm, untuk bertanya kepada orang yang berilmu ketika akan menjalankan sebuah amalan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Juga di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita nikmatnya keberadaan seorang alim di tengah-tengah kita. Nikmatnya keberadaan seorang alim di tengah-tengah kita. Ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, kita bisa merujuk kepadanya, bertanya muskilah yang kita hadapi. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azzakumullah. Ya, masih ada tempat untuk bertanya. Baik. Kemudian juga di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sedekah anil mayyit, sedekah yang pahalanya diperuntukkan kepada si mayit, ini yasilu sawabuha, akan sampai pahalanya kepada si mayit. Ya. Sedekah yang pahalanya diniatkan untuk si mayit, ini akan sampai pahalanya. Ini ijma para ulama. Ya. Ini ijma para ulama. Nah, dan di dalam hadis ini Rasul menyebutkan sedekah yang paling afdal itu air. Ya. Sedekah yang paling afdal itu air. Dan kemarin kita sudah bahas tentang sedekah yang paling afdal itu apa, yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tidak kemudian mutlak air itu yang paling afdal. Ketika seorang itu butuh pakaian untuk menutupi auratnya, maka sedekah yang paling baik adalah memberikan pakaian penutup auratnya. Nah, yang paling afdal sesuai dengan kebutuhannya. Baik. Dan juga hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat itu baik, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istirsyad, meminta petunjuk yang nanti akan dijalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagaimana orang-orang Yahud yang mereka bertanya tapi bukan untuk dijalankan. Naam, apa yang nantinya akan dijawab. Baik, di sini disebutkan fa hafara bi'ran. Ketika Rasulullah menyebutkan alma itu sedekah yang paling afdal, langsung Sa'ad bin Ubadah membuat sumur, ya. Kemudian baik, menjadikan sumur itu untuk kaum muslimin. Nah, manfaatnya baik dan pahalanya li ummi Sa'ad. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Pahala yang sampai atau amalan-amalan yang bermanfaat untuk si mayit, untuk orang yang sudah meninggal, Itu bukan hanya sedekah. Ya. Hal-hal yang bisa bermanfaat bagi si mayit itu bukan hanya berupa sedekah yang kemudian diniatkan pahalanya untuk si mayit. Ketika Rasulullah SAW menyatakan idza matal insan in qata amaluh. Ketika manusia itu wafat, maka terputus amalannya, tidak bisa menambahi pahalanya. Kemudian beliau sebutkan pengecualiannya. Ya, beliau sebutkan pengecualiannya. Baik. Sehingga ada beberapa amalan yang dijalankan orang lain yang bisa bermanfaat untuk si mayit. Ya, yang bisa bermanfaat untuk si mayit. Di antaranya, yang pertama doa ul muslim. Doanya seorang muslim untuk si mayit. Ya. Ini yang paling utama. Baik. Doanya na'am seorang muslim untuk si mayit. Apakah itu dari sang anak untuk ibunya? Wa waladin saleh yada'ulah. Anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya, ini kan sampai bermanfaat. Baik, demikian pula yang tidak ada hubungan kerabat, bukan anaknya, bukan siapa-siapa, tapi dia saudara seagama, semuslim. Ini bermanfaat diantaranya ketika mensolati jenazah. Ya. Allahumma firlahu, Allahumma firlaha. Doa untuk si mayit. Ya. Baik, sehingga kan fidina azani wa a'azakumullah. Naam. Ada yang pendapat karena apa? Teks konteks doa untuk salat jenazah itu Allahumma firlahu. Ya. Ini ada yang berpendapat dhamirnya itu tidak boleh diganti ketika si mayit, kalau lahu itu kan laki-laki. Bagaimana kalau mayitnya itu perempuan? Bolehkah kemudian jadi mengganti dengan Allahumma firlaha warhamha, diganti dhamirnya? Nah, sebagian ada yang berpendapat sesuai dengan teks doanya. Sesuai dengan teks doanya. Ada yang berpendapat diganti sesuai dengan jenazahnya, laki-laki atau perempuan. Nah, intinya ikhwan fillah azani wa azakumullah, ketika seorang tetap menggunakan Allahumma firlahu warhamhu, ya, dengan lafaz mudzakkar, itu bisa diniatkan kembali kepada mayit. Ya. Lafadz mayyit mudzakkar, ya. Mayyit, na'am. Baik. Sehingga doa seorang muslim, apalagi doanya si anak untuk orang tuanya, ini sangat-sangat bermanfaat, ya. Sehingga si Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah itu leb doamu ketika di malam hari, sholat di malam hari. Ketika itu beliau bicara tentang sholat tarawih. Itu lebih bermanfaat dibandingkan kamu berkorban beberapa ekor unta untuk orang tuamu. Lebih bermanfaat naam doamu untuk orang tuamu. Orang-orang yang ada di alam barzah. Orang tua-orang tua kita, saudara-saudara kita yang lainnya. Itu mereka sangat-sangat dan sangat membutuhkan doa-doa kita yang masih hidup. Ya. Kita tidak tahu keadaan mereka di alam barzah. Apakah mereka mendapatkan kenikmatan itu yang kita harapkan? Atau sebaliknya, wa'iyadubillah, mereka di dalam kegelapan, di dalam kesempitan. Ya. Itu hanya Allah yang tahu. Maka butuh dengan doa-doa kita. Doa-doa kita itulah yang akan bisa menolong saudara-saudara kita yang sedang di alam barzakh. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah. Baik, sehingga doanya seorang muslim untuk si mayit, naam, ini akan sampai, taib, akan sampai kepada taib orang yang didoakannya, naam. Dan ketika seorang itu mendoakan taib saudaranya ya, yang sudah wafat, naam, setiap kali berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka ada malaikat yang bertugas untuk menyatakan amin walaka bimisriki, amin, dan kamu mendapatkan yang semisalnya. Didoakan saudaranya mendapatkan ampunan, kata malaikat amin, diaminkan malaikat, dan kamu mendapatkan yang semisalnya. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala taib menyebut dalam surat Al-Hasr doanya orang-orang yang beriman, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka menyatakan rabbana fir lana, ya rab, ampunilah untuk kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah beriman lebih dulu dibandingkan kami. Mereka mendoakan generasi yang lebih dulu dari mereka. Para tabi'in mendoakan para sahabat. Nah, lihat konteks doa itu ya. Rabbana fil lana wal ikhwanina, inilah adabnya berdoa untuk dirinya tapi baru untuk orang lain ya. Mendahulukan dirinya, rabbil firli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku. Nah, untuk dirinya yang pertama, kemudian taib untuk yang lainnya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Taib. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya doanya seorang muslim taib itu sangat-sangat bermanfaat ya, dan akan nyampe ketika memenuhi syarat dikabulkannya doa. Nah, sekali lagi, dari saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah wafat itu sangat-sangat butuh dengan doa-doa dari kita. Nah, jika mereka termasuk orang-orang soleh ya, dengan doa kita akan menambah tinggi derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika wa'iyadubillah, selain itu baik, dengan doa-doa kita dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian ketika kita memanjatkan doa dalam rangkaian doa-doa kita, apa ketika kita sholat malam ataukah ketika kita berdoa di antara azan dan iqamah, apakah ketika kita berdoa di sore hari yaumul jum'ah, jangan melupakan doa untuk orang tua kita. Nah, dan diingat, khani fidina azani wa azakumullah, orang tua kita itu ada dua, abun fin nasab wa abun fid din. Orang tua dalam nasab yaitu orang tua kandung kita ya, yang lewatnya kemudian kita terlahir ke dunia ini, dan yang kedua orang tua fiddin, orang tua dalam agama, yaitu orang yang mengajari kamu meskipun satu huruf, itu orang tuamu. Dan disebut oleh para ulama, orang tua fiddin itu lebih utama dibandingkan orang tua kandung. Nah, orang tua, orang-orang yang ngajari kita agama kita, walau harfan wahidan, ya, meskipun satu huruf, sehingga tidak ada ceritanya bekas guru itu tidak ada. Nah, orang-orang yang ngajari kita sampai kita bisa membaca Al-Quran, mulai mengenalkan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, nah, itu guru-guru kita, bukan mantan guru kita. Jadi, itu mereka-mereka itu berhak untuk mendapatkan doa-doa kita. Itu orang tua kita fiddin. Ya. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik, selipkan doa-doa untuk mereka-mereka orang tua kita fin nasab dan juga orang tua kita fiddin. Naam. Kemudian juga ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik. Amalan yang kedua yang bisa sampai pahalanya kepada si mayit adalah puasa, memuasakan si mayit ketika si mayit memiliki hutang puasa nadar. Ketika si mayit masa hidupnya bernadar dan hasol, apa yang dia niatkan, apa yang dia maukan berhasil, tapi dia belum sempat untuk menjalankan puasa, maka dijalankan oleh walinya. Ya. Dijalankan, tapi dipuasakan, tapi ini akan sampai. Naam. Dan ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, sebagian para ulama berpendapat ini bukannya terkhusus puasa nadar. Seluruh puasa yang si mayit memiliki hutang puasa, puasa Ramadan misalnya, ketika wafat belum membayarnya, maka bisa dipuasakan. Man mata wa ali siyam, barang siapa yang wafat, barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa, soma'an waliyuh, dipuasakan oleh walinya. Nah, Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat hadis ini khusus puasa nadar. Dan para ulama yang lainnya, di antaranya sesoleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat ini termasuk puasa Ramadan, hutang puasa Ramadan yang belum sempat dibayar oleh si mayit. Naam. Ini khana fi dina azani wa azakumullah. Baik. Puasa, naam, dia bisa dipuasakan oleh orang yang lainnya sehingga pahalanya akan sampai. Ini amalan taib yang berguna bagi si mayit. Naam. Kemudian amalan berikutnya yang akan nyampe, amalan yang dikerjakan ya, oleh orang yang hidup kemudian bisa nyampe pahalanya kepada si mayit adalah membayar hutang. Membayar hutang. Jadi, ketika si mayit mati dalam keadaan punya hutang, nah, maka bisa dibayarkan oleh orang yang masih hidup, baik itu keluarganya maupun bukan keluarganya, baik itu harta si mayit maupun harta bukan harta si mayit. Ya, qada'ud dain ini bisa sampai. Baik. Kemudian juga termasuk diantaranya amalan-amalan soleh yang dijalankan seorang anak, ya. Amalan-amalan soleh yang dijalankan seorang anak itu pahalanya akan juga didapatkan oleh orang tuanya. Amalan soleh yang dijalankan anak yang soleh, ya, itu orang tuanya akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala untuk si anak. Ya, tanpa mengurangi pahala untuk si anak. Baik. Khan fidina azani wa azakumullah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "In atyaba ma akala rajulun min kasbi." Sesungguhnya apa yang terbaik yang dikonsumsi seorang itu adalah hasil jerih payahnya, hasil kerjanya. Itu yang terbaik untuk dia konsumsi, ya. Wa inna waladau min kasbi. Dan anak itu termasuk jerih payahnya orang tua. Jadi anak itu termasuk jerih payahnya orang tua. Sehingga ketika sang anak yang dididik orang tuanya menjadi anak yang soleh, ya, semenjak kecil dididik dengan pendidikan agama yang benar, ya, sampai bisa menjalankan amalan-amalan soleh, dan ketika orang tuanya wafat, sang anak ini menjalankan amalan-amalan soleh, maka orang tuanya juga ikut mendapatkan pahala dari amalan soleh yang dikerjakan si anak, meskipun dia tidak meniatkan amalan tersebut untuk orang tuanya. Ya, ini otomatis. Nah, amalan anak soleh itu otomatis akan sampai ke orang tuanya pahalanya, dan tidak mengurangi pahala untuk si anak soleh. Ya, sang anak sebagai pelaku amalan soleh mendapatkan pahala yang sempurna, orang tua juga mendapatkan pahala yang sempurna. Kenapa? Karena anak itu hasil jerih payah orang tuanya yang mendidiknya, yang membiayai dia sekolah sampai dia paham agama, dia beramal soleh, maka dia sang orang tua mendapatkan pahala dari amalan soleh yang dijalankan oleh sang anak. Nah, ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Ini amalan-amalan, ya, yang bermanfaat bagi si mayit, ya, bagi si mayit. Selain tadi yang disebutkan, sedekah, ya, sedekah akan nyampe ke orang yang sudah wafat. Baik. Nah, tanpa wasiat, ya, tanpa wasiat, orang tuanya enggak wasiat apapun, sang anak sedekah. Nih, baik, dia ngasih ada donasi pembangunan masjid misalnya. Dia donasi dengan niatan ini pahalanya untuk kedua orang tua saya misalnya. Maka akan sampai. Ya. Baik, sedekah untuk orang tua. Nah, Imam Syaukani rahimahullah beliau menyatakan, anna sadaqah minal walad talhaqu wal alwalidain ba'da mautihima biduni wasiyatin minhuma. Bahwasanya sedekah dari sang anak itu akan sampai kepada orang tuanya ketika orang tuanya meninggal tanpa adanya wasiat dari keduanya, ya, meskipun tanpa wasiat dari keduanya. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Setiap amalan soleh yang tadi disebutkan, yang dijalankan anak yang soleh, itu orang tuanya mendapatkan pahala. Sekarang, apakah boleh kita menjalankan amalan-amalan soleh kemudian pahalanya kita niatkan untuk seseorang, ya, pahalanya kita niatkan untuk seseorang? Disebutkan Al-Is bin Abdissalam dalam fatwanya, beliau menyatakan, wa man fa'ala ta'atan lillahi ta'ala, barang siapa menjalankan amalan ketaatan untuk Allah Ta'ala, summa ahda thawabaha ila hayyin aw mayyitin, kemudian dia hadiahkan pahalanya kepada orang yang masih hidup atau mayit atau orang yang sudah mati, ya. Dia hadiahkan kepada orang yang masih hidup atau sudah mati. Lam yuntaqal thawabuha ilaihi, kata beliau, pahalanya enggak akan bisa berpindah kepadanya, ya. pahalanya enggak akan bisa berpindah kepadanya. Berbuat amalan soleh, kemudian dia niatkan pahalanya dihadiahkan kepada fulan, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Baik, kata beliau enggak akan bisa. It karena Allah menyatakan laisa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang itu kecuali apa-apa yang dia upayakan, yang dia jalankan. Baik. Dikecualikan anak, tadi Rasul menyatakan. Baik, anak itu hasil karya, hasil kerja orang tuanya, jerih payah orang tuanya. Baik. Fa in sar'a fi tha'a nawiyan ayyaqa 'anil mayyit lam yaqa 'anhu. Jika dia menjalankan amalan ketaatan, dia niatkan untuk si mayit, enggak akan sampai kepada si mayit illa fi mastasnahu syar'u, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Kasodakoh, sodakoh bisa. As-saum, puasa juga bisa. Wal haji, haji juga bisa. Ya. Sodakoh, puasa, haji, haji juga bisa. Nah, ketika sang anak, tapi haji ini syaratnya harus sudah haji yang menghajikan. Sang anak sudah haji, orang tuanya meninggal belum sempat haji, ya dia berangkat haji diniatkan untuk orang tuanya, boleh. Nah, ini yang dikecualikan dari syariat. Baik, selain ini, nah, maka tidak akan sampai, kata beliau rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan lam yakun min adatis salaf, bukan termasuk kebiasaannya kaum salaf, ya. Bukan termasuk kebiasaan kaum salaf idza shallau tatawuan, jika mereka menjalankan sholat sunnah, au shomu tatawuan atau puasa sunnah, au hajju tatawuan atau mereka berhaji sunnah, sudah sekali hajinya, berikutnya itu dihukumi sunnah. Au qara'ul qur'ana atau mereka membaca Al-Qur'an, yuhduna thawaba dzalika al-awwatil muslimin, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Ini bukan termasuk kebiasaan salafun saleh. Ya. Bukan termasuk kebiasaan salafun saleh. Fala yambagil udul an tariqis salaf. Enggak boleh menyimpang dari jalannya salaf. Fa innahu afdalu wa akmal. Karena jalannya salaf itu yang paling utama dan yang paling sempurna. Sehingga ketika kita sholat sunnah, kita niatkan untuk orang tua kita pahalanya, tidak ada contohnya dari kaum salaf yang demikian. Nah, yang dikecualikan tadi disebutkan oleh Ibn Abdus Salam. Nah, sodako, taib, kemudian puasa, kemudian haji bisa. Nah, kalau kita sebagai anak tanpa kita niatkan beramal amalan soleh apapun, orang tua akan mendapatkan pahalanya. Itu ketika anak. Ya, tapi ketika tidak ada hubungan, tidak ada kaitannya, tapi kemudian kita meniatkan sholat sunnah ini pahalanya untuk si mayit alam bulan, maka enggak akan nyampe dan tidak pernah dicontohkan oleh salafun saleh. Nah, ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Baik. Ini diantara apa yang disebutkan na'am oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, dan juga tadi disebutkan amalan-amalan baik yang bermanfaat bagi si mayit dan akan sampai pahalanya kepada si mayit yang dijalankan oleh orang-orang yang masih hidup. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah. Nah. Dapat. Nah. Apa itu diajari orang tuanya? Maksudnya ketika anak itu beramal kejelekan, apakah orang tuanya yang ngajari dia amalan kejelekan atau karpe dhewe? Orang tua sudah sejak kecil didik dia dengan benar, ya, dimasukkan ke pesantren, tiba-tiba naam tidak ada manfaatnya, tidak sebagaimana yang dia harapkan, ya. Kemudian dia menjadi maling dan macam-macam lah. Apakah orang tua yang mendapatkan dosa? Tidak. Orang tua sudah menjalankan tugasnya, ya. Orang tua sudah mendapatkan menjalankan tugasnya. Tapi kalau kemudian sejak kecil memang dididik untuk itu, ya, dididik untuk berbuat amalan-amalan jelek, otomatis orang tua mendapatkannya. Nah, jadi dibedakan surahnya, ya, bentuknya. Nah, ini ajaran orang tua, ajaran jelek, maka dia akan mendapatkannya. Man sanna sunnatan sayyatan, itu yang mencontohkan contoh-contoh yang jelek. Nah, makanya orang tua itu harus menjadi contoh yang terbaik untuk anaknya, sehingga nanti ketika anaknya mencontoh orang tuanya berbaik amalan-amalan kebaikan, maka orang tuanya akan dapat. Tapi ketika orang tuanya beramal jelek dan dilihat oleh sang anak, anaknya kemudian menjalankan amalan itu, otomatis orang tua juga mendapatkan dosanya. Nah, tapi ketika orang tua sudah menjalankan kewajiban dia mendidik anaknya dengan benar, dia tidak mentelantarkan anaknya, ya, dipilihkan sekolah yang bagus agamanya, tapi ternyata Allah berkehendak lain, ya, tidak mendapatkan hidayah anak itu, karena hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya orang tua sudah bebas dari itu. Nah, apa yang dia sudah upaya, tentunya dia upaya untuk itu, ya. Karena tidak sedikit, ya, orang-orang yang luar biasa keilmuannya, kemudian anaknya tidak sesuai dengan harapannya. Ibnul Jauzi rahimahullah yang kita ceritakan, yang hadir di majelis beliau itu ribuan, bukan ratusan, ribuan yang hadir, ya. Dan jamaahnya luar biasa. Beliau sampai juga menangis. Nah, bagaimana kira-kira kalau jamaah saya itu semuanya masuk surga, kemudian saya tidak masuk surga? Nah, padahal saya yang menyampaikannya. Di antara anak beliau itu tidak sesuai harapan. Pertamanya bagus sang anak itu mengikuti jejak orang tuanya sebagai dai, tapi kemudian bergaul dengan pergaulan yang salah, ya. Bergaul dengan pergaulan yang salah, teman-teman yang jelek menjadi temannya, akhirnya meninggalkan kebiasaan baiknya, menjadi orang-orang yang banyak berbuat maksiat, sampai beliau merasa itu bukan anaknya lagi, sudah kehilangan anaknya. Beliau berdoa kepada Allah untuk digantikan anak yang lainnya. Kemudian lahir anak yang berikutnya dan menjadi anak yang soleh. Beliau tulis kitab khusus untuk itu, nasihat untuk sang anak, ya. Nasihat untuk sang anak yang tidak sesuai harapan beliau. Nah, jadi tidak menjamin bapaknya kiai, anaknya jadi kiai, anaknya jadi orang yang soleh, nah, tidak menjamin hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu a'lam bissawab.